Pilihan utama Anda. Assalamualaikum Indonesia. Mengetengahkan informasi yang aktual di sekitar kita. Menghadirkan narasumber yang berimbang. Banyak sekali kehidupan, banyak uang, tapi tidak ada. Orang baru sadar bahwa perbankan itu dikuasai asing. Perlu curigai kenapa PT ini selalu menang di tender-tender DPR. Artinya ada orang yang... Udah saya bilang, nanti energi akan dikangkang. Assalamualaikum Indonesia. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi di RTS FM Solo. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Dari Jalan Adi Sumono 181 Solo, inilah 107,7 Radio Dakwah Syariah RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum wassafina rasulillah tiktabu mardatillah wa tuhibbu ba'dakum lillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan karunia yang diberikan kepada kita sebagai makhluk dan hamba-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam program Assalamualaikum Indonesia. Ya, untuk kesempatan hari ini, hari Senin, hari yang kelima di bulan Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2012 Masehi. Dan kembali saya Salman di meja siar hadir, kemudian juga dibantu rekan Eko di meja operator sekaligus juga di meja berita. Ya, di kesempatan kali ini kita hadir insya Allah hingga nanti usai di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dan bagi Anda tentu nanti bisa untuk mengikuti ya di program kita yang satu ini via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Ya, pendengar, semoga hari ini ada sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan hari-hari kemarin ya. Artinya, kalau kita sebagai seorang muslim, begitu ya, ada sesuatu hal yang kita lakukan berbeda dengan hari kemarin, artinya ada satu peningkatan. Karena kalau sama saja, atau bahkan barangkali berbeda, ada sesuatu yang berkurang, begitu ya. Ini menjadikan kita sebagai orang yang merugi atau juga orang yang tidak beruntung. Tapi kalau ada sesuatu hal yang berbeda yang kita lakukan di hari ini dan itu adalah sebagai sebuah peningkatan yang positif, maka insya Allah kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Memang bukan hal yang mudah ya untuk menjaga kontinuitas ya, bahkan artinya ada peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Akan tetapi bukan berarti tidak mungkin ya, ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan juga asalkan kita mau dan mendapatkan petunjuk dari Allah, tentunya dengan kita terus menerus bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hal itu. Baik, semoga apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai dan tergapai sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita ya. Baik, dan kesempatan kali ini pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, segera saja kita akan masuki untuk sesi yang pertama, update informasi bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo. Ada rekan Eko Prasetyo. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. Ya, syukur alhamdulillah sudah terhubungkan dengan tim meja berita RDS FM Solo dan kita akan sapa beliaunya. Assalamualaikum rekan Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Salman Al Farisi. Perdana di hari Senin ya. Insyaallah. Iya. Ya, semoga kabar baik rekan Eko ya. Alhamdulillah. Tadi malam di sini diguyur hujan deras. Sampai malam dari sampai malam. Siang sampai menjelang sampai malam. Sampai malam ya. Iya. Ini kalau di daerah Sukoharjo sana ada beberapa titik yang memang sepertinya tergenang air jalan-jalan sehingga kemudian banyak dari para pengguna jalan yang mengalihkan arus ya. Karena khawatir kalau nanti motor yang digunakan ya atau kendaraan yang digunakan itu mengalami kemacetan. Kemacetan di tengah jalan. Di tengah-tengah jalan yang memang tergenang air. Iya, begitu rekan. Karena waktunya malam kalau kemudian tergenang air ya, businya barangkali juga tidak berfungsi lagi kan repot juga ya karena enggak ada bengkel. Malam-malam sudah pada TUTUTP ya, tutup. Baik, silakan rekan Eko, ada informasi apa saja yang disampaikan kepada pendengar nih di pagi kali ini? Iya, baik rekan Salman dan seluruh pendengar RDS dimanapun Anda berada. Saat ini di beberapa website Islam, website nasional, dari berita internasional dan website lokal, dan kebanyakan dari website-website tersebut saat ini mengangkat tentang tragedi yang terjadi di Gaza, rekan Salman. Dan kita langsung saja mulai dari Hidayatullah.com. Demonstran pro-Palestina demonstrasi pro-Palestina melanda kota-kota besar di Eropa. Nah, akibat serangan dari Zionis Israel ke jalur Gaza, hal ini telah memicu berbagai demonstrasi di berbagai kota besar di Eropa. Mereka menuntut segera diakhirinya kekerasan atas warga sipil. Salah satu contohnya adalah di Paris, Prancis, ratusan demonstrasi pro-Palestina menuntut Zionis Israel menghentikan kekerasan dan menjauhkan diri dari urusan politik Palestina. Dan masih dari Hidayatullah.com, masih dari tema yang sama, kali ini sayap militer pejuang Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam berhasil memperluas jangkauan roket 80 km dan hal ini menyebabkan rabi di Israel mengajak doa di tembok ratapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya rekan Salman, masih dari hidayatullah.com. Kali ini Brigade Izzuddin Al-Qassam berhasil menghancurkan kapal perangnya Ahad pagi kemarin. Hal ini sudah diakui oleh Zionis sendiri bahwasanya Brigade Izzuddin Al-Qassam telah berhasil menghancurkan kapal perang Israel. Hal ini seperti dikutip Palestine Information Center Ahad kemarin. Ya, pendengar, kita akan beralih ke eramuslim.com. Semenjak terjadinya serangan Israel ke Palestina, Israel membungkam media dan memutarbalikkan fakta. Nah, militer Israel mengatakan angkatan laut menembak dari laut di sektor Gaza. Menurut versi di Yerusalem yang simpati dengan Hamas mengatakan pemboman itu adalah menutupi operasi pencarian pesawat Israel yang telah hilang. Jadi di sana juga media Israel juga memainkan peranan untuk memutarbalikkan ataupun menyembunyikan fakta-fakta yang terjadi rekan Salman. Iya, oke. Dan kita langsung saja beralih ke islampost.com. Kali ini di salah satu headline-nya, helikopter tempur Israel jatuh tertembak di Gaza. Hal ini juga diakui bahwasanya helikopter Apache Israel berhasil dihancurkan, ditembak jatuh oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sementara itu dari Maroko, negara Maroko akan segera mendirikan rumah sakit lapangan di jalur Gaza. Hal ini diumumkan Maroko Ahad kemarin dan untuk membantu warga Palestina yang cedera dalam serangan udara Israel. Baik rekan Salman, kita langsung saja beralih ke situs nasional dan kali ini salah satu beritanya adalah dengan judul SBY sebaiknya menemui Obama di KTT ASEAN untuk bicara soal Palestina. Presiden SBY dan Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih Barack Obama hadir dalam upacara KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Dalam momen ini sebaiknya menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, sebaiknya SBY menemui Obama untuk berbicara soal agresi Israel ke Palestina. Begitu rekan Salman. Dan kita langsung saja beralih ke berita selanjutnya. Kemarin Presiden SBY Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen turut serta menandatangani naskah deklarasi hak asasi manusia ASEAN di upacara KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja. Sementara itu dari okzone.com masih dari berita Palestina. Kali ini akibat serangan brutal militer Israel ke jalur Gaza membuat gerakan mahasiswa satu bangsa atau Gemasaba menyatakan sikap empati dan mendesak bagi pemerintah Indonesia agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Maksud kami untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Desakan itu diwujudkan bersama turunnya ratusan anggota Gemasaba dalam aksi solidaritas di depan kantor perwakilan PBB dan di depan kantor kedutaan besar Amerika di Jakarta kemarin. Ya, pendengar dan juga rekan Salman, kali ini kita beralih langsung ke berita ke situs lokal Solo dari solopost.com. Masih berkaitan dengan aksi sweeping yang baru saja terjadi. Kali ini dengan maraknya aksi sweeping di Solo dan sekitarnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah akibat ketidakpuasan atas kinerja kepolisian. Hal ini menurut pengamat kepolisian Dr. Andes Novel Ali. Masyarakat yang kecewa tersebut kemudian melakukan aksi untuk menindak pelaku penyakit masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PEKAT. Kita beralih ke timlo.net. Pendengar, untuk dari timlo.net, kemarin barisan Solo Intelektual Aspirasi Pemuda atau 514P Nusantara dideklarasikan. Barisan Intelektual Aspirasi Pemuda Nusantara mendeklarasikan diri di lapangan Kota Barat Ahad kemarin. Nah, barisan yang dikenal dengan 514P ini menolak jika dikaitkan dengan partai politik dan fokus untuk membina pemuda di Kota Solo. Demikian rekan Salman, beberapa update informasi dari beberapa situs Islam, situs lokal dan situs internasional yang kami bacakan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, insya Allah nanti kita akan juga masih mengupdate informasi dari mulai dalam kilas informasi mulai jam 8 nanti insya Allah. Oke, iya. Sudah berarti rekan Neko ya? Sudah rekan. Iya. Baik, terima kasih rekan Neko ya. Informasinya di kesempatan kala ini. Sama-sama. Semoga rekan. Juga sama. Bermanfaat ya. Dan nanti kita tunggu di jam-jam mendatang untuk menyampaikan informasi lainnya dalam kilas informasi. Insya Allah. Oke, baik. Selamat bertugas kembali rekan Neko. Ya, terima kasih rekan Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, itu tadi rekan Neko Prasetyo di meja berita ya, sudah menyampaikan informasi atau update informasi dari beberapa media online yang sudah disampaikan ke ruang dengar Anda tentunya. Dan semoga juga bermanfaat ya, menambah perbendaharaan informasi yang ada sampai dengan saat ini seperti apa dan sebagainya. Ya, baik. Pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Sebelum nanti kita akan masuk ke segmen yang kedua, kita akan jeda dulu sejenak ya untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih. 107,7 RDS FM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan Assalamualaikum dan semoga berbagai macam rencana Anda, agenda yang sudah Anda planning sedemikian rupa ya, bisa dilakukan dengan segenap upaya yang Anda miliki tentunya, pemaksimalan yang ada pada diri kita masing-masing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga Pak, amin. Ya, kita langsung saja masuk ke sesi yang berikutnya. Ada sesi tematik. Pagi hari ini kita akan coba hadirkan satu tema berkaitan dengan adanya organisasi baru barangkali ya, yang ada di negeri ini bernama Pushami, berdengar ya, Pushami. Ya, satu tema yang kita angkat ke ruang daerah Anda adalah kehadiran Pushami akankah menjadi solusi, begitu ya. Kehadiran Pushami akankah menjadi solusi, itu satu tema kita di pagi kali ini. Dan pendengar, barangkali juga ada sebagian di antara kita yang belum tahu ya, Pushami itu apa ya. Pushami ini adalah pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam, begitu ya. Jadi Pusat Hak Asasi Manusia Islam ini adalah salah satu organisasi baru yang hadir di tengah-tengah kita, pendengar. Ya, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kehadiran Komnas ya, Komnas HAM sepertinya dirasa belum cukup untuk memberikan perannya dalam menangani berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini. Hal ini dilihat dari berbagai bentuk penanganan ya terhadap berbagai macam pelanggaran yang belum sepenuhnya berpihak kepada Islam. Seakan ada dan tidaknya Komnas HAM ini dianggap sama saja. Maka kemudian beberapa hari yang lalu, pergantian tahun baru Islam ya, momen adanya pergantian baru Islam ini kemudian digunakan untuk adanya deklarasi Pushami, Pusat Hak Asasi Manusia Islam ya, dan pusat hak manusia, hak asasi manusia Islam ini kehadirannya bukan tanpa adanya alasan, mengingat banyaknya lembaga yang terkait dengan HAM di negeri ini yang memang cenderung membela kaum liberal ya, kemudian juga kaum minoritas dan kaum yang dianggap tertindas. Sementara bila umat Islam yang mengalami hal itu, maka kesannya dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang lebih lanjut begitu. Sehingga terkesannya sifatnya cuma sekedar formalitas belaka. Mendengar RDS dimanapun Anda berada, sejumlah kalangan, baik itu dari ulama, kemudian juga habaib dan tokoh-tokoh Islam, ini mencoba untuk mempeloporinya, begitu ya. Usami sendiri memiliki visi terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM umat Islam yang ada di negeri ini. Nah, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, dengan kehadiran Pusami, pusat hak asasi hak asasi manusia Islam, atau Pusami ini akankah bisa menjadi penyeimbang atau menjadi solusi bagi keberadaan lembaga HAM yang lainnya yang juga menangani berbagai macam kasus dan bentuk pelanggaran terhadap HAM begitu? Akankah nanti mampu menjadi penyeimbang sekaligus juga menjadi solusi dari berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi ya, terutama juga berkaitan dengan umat Islam yang selama ini banyak yang menganggap terzalimi begitu. Anda bisa bergabung bersama dengan kami tentunya di kesempatan kali ini via telepon di 765-1818 pendengar, atau juga di SMS kami 081226-170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Dan nanti insyaallah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ya. Semoga nanti ada dari deklarator Pusami bisa kita hubungi. Kemudian juga dari mantan anggota Komnas HAM yang saat ini juga masih ya, tinggal beberapa waktu kayaknya. Ada Dr. Sahrudin Daming SAMH yang juga akan kita hubungi via telepon nantinya untuk bisa bergabung bersama dengan kita di pagi kali ini. Oke, kita nantikan untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini yang akan memberikan pendapat opini berkaitan dengan satu tema kita, kehadiran Pusami akankah menjadi solusi? كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia atau PUSHAM ini dideklarasikan oleh sejumlah ulama, habaib dan juga tokoh-tokoh Islam ya pada tanggal 14 November 2012 kemarin ya, atau bertepatan dengan 1 Muharram 1434 Hijriah. Dan misi dari PUSHAM sendiri adalah mendefinisikan ulang HAM menurut pandangan Islam di Indonesia dengan perspektif syariat Islam begitu ya. Kemudian kedua, memberikan advokasi, lobby dan audiensi ke lembaga-lembaga publik untuk terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM yang ada di Indonesia. Kemudian ketiga, menjadikan umat Islam berwibawa baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan syariat Islam. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, setidaknya ada 15 tokoh umat Islam dari kalangan ulama, intelektual maupun aktivis gerakan Islam. Di antaranya ada MS Ka'ban, ada Kyai Haji Ahmad Khalil Ridwan, ada Kyai Haji Abdul Rashid ya, ada Kyai Haji Mubakir, ada Habib Rizik Sihab, ada juga Abu Jibril, ada juga Muhammad Al-Khattab, ada juga Kyai Haji Hasyim Musadi, ada juga Kyai Haji Maman Abdurrahman, ada juga Kyai Haji Bahtiar Nasir begitu ya dari UMI, ada juga Haji Cap Hermawan, ada Pan Harmakawi, Mahendra Data Esa, Ahmad Midan dan juga Munarawan Esa ya dari TPM ini juga ikut serta di deklarator dari Pushami. Pendengar, sebagaimana misi dari Pushami mendefinisikan ulang tentang hak asasi manusia dan penerapannya sesuai syariat Islam, maka ada pula sejumlah ulama yang menduduki posisi sebagai dewan syariah dalam Pushami. Di antaranya ada Kyai Haji Ahmad Khalil Ridwan dari MUI, ada Kyai Haji Abdul Rashid ya, ada Kyai Haji Mudzakir Siddiq, ada Habib Rizik Sihab dan juga ada Kyai Haji Muhammad Al-Khattab ya. 5 orang yang menduduki posisi sebagai dewan syariah dalam Pusami. Sementara juga ada dewan pakar, ya, pada posisi dewan pakar juga terdapat sejumlah praktisi hukum, juga pegiat HAM, di antaranya ada Munarman Esa, ada Saharudin Daming SMH, ada Safrudin Ngulma Simelu, ada Lutfi Hakim SMH, ada Adian Wirawan Adnan Esa, ada juga Muhammad Soleh Amin Esa. Sementara menjabat sebagai ketua pengurus Pusami, ya, MH Nasution Esa dan sekretarisnya eksekutif ada Sodik Ramadan, pendengar ya. Ini adalah yang menduduki jabatan di organisasi baru, yakni bernama Pushami, pendengar. Pusat HAM Islam Indonesia. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kalau dalam sambutannya beberapa waktu yang lalu saat deklarasi Pusami, salah satu deklarator Munarman Esa mengatakan bahwa latar belakang berdirinya lembaga ini adalah untuk berhadapan langsung menghadapi opini fitnah yang ditujukan kepada umat Islam sampai dengan saat ini, begitu ya. Jadi kalau mungkin bisa kita lihat di berbagai macam media massa yang sudah diberitakan, banyak sekali fitnah-fitnah yang dilakukan ya oleh banyak kalangan, baik itu pejabat negara yang kotor, yang anti terhadap syariat Islam atau anti-Islam, dan juga mendiskreditkan umat Islam, serta fitnah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh liberal ya, kemudian juga aliran sesat dan juga media-media sekuler yang menjadi antek-antek Zionis Salibis Internasional. Ya, dan pendengar, lembaga ini Pusami didirikan juga untuk berhadapan secara langsung menghadapi berbagai macam opini yang berkembang, terutama juga opini-opini yang barangkali selama ini masih dipertanyakan ya kevaliditasnya. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, Munarman menambahkan bahwa fitnah sejak zaman Rasulullah SAW ternyata juga terus berlangsung hingga saat ini. Di antaranya tuduhan teroris terhadap para mujahidin dan aktivis, sampai akhirnya mereka dimusuhi dan tidak diberikan kesempatan di tengah-tengah masyarakat ya. Artinya kemudian ketika sudah ada labelisasi, masyarakat akan antipati, begitu pendengar. Assalamu alaikum wassafina rasulillah. Ya, di dalam Pusami sendiri juga nantinya akan ada 8 direktorat ya Pusami yang juga telah siap untuk bekerja menerima berbagai macam aduan dari masyarakat yang pada umumnya ya, dan khususnya juga umat Islam. Terutama ada beberapa direktorat yang dibentuk juga, diantaranya adalah Direktorat Pengkajian Kebijakan Publik, ada juga Direktorat Pencegahan Penistaan Agama dan Antidiskriminasi, ada Direktorat Kontra Terorisme dan Kontra Separatis ya. Kemudian juga ada Direktorat Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Direktorat Ketenagakerjaan dan Pedagang Kaki Lima PKL, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Direktorat Pemantauan dan Pencegahan Korupsi, serta Direktorat Pemantauan Media, pendengar ya. Jadi ada sekitar 8 direktorat ya atau departemen yang nantinya akan coba menjadi apa namanya ujung tombak tentunya dalam menangani berbagai macam kasus yang terjadi ya. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kita nantikan untuk Anda tentunya di kesempatan kali ini akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818 untuk memberikan pendapat atau pilihan Anda berkaitan dengan kehadiran Pusami, akankah mampu menjadi solusi. Kita akan ke penelpon yang pertama, seperti biasanya ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus sudah mendengar Pusami, Pak Agus? Baru sekarang ini. Oh, baru sekarang ini ya? Iya. Ini tahun baru Hijriah kemarin Pak Agus dideklarasikan. Iya. Silakan Pak Agus tanggapannya berkaitan dengan Pusami ini, Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia. Ya, pada dasarnya saya gembira, Mas. Saya sangat setuju sekali. Namun, Mas, boleh kan pakai tapi? Oh, silakan Pak. Tetapi kalau hanya dia berkuasa untuk merekomendasi permasalahan, ya sama mawon, sami mawon seperti Komnas HAM. Ya, kalau hanya dia itu punya kapasitasnya hanya merekomendasi permasalahan. Oh gitu ya, kalau cuma sebatas rekomendasi ya. Komnas HAM. Penuntutan, penyidikan, harusnya seperti kan, apa? Terus putusan kan di pengadilan, Mas. Ya ini kalau hanya merekomendasikan ya sama kemauan Mas, pengadilan yang berbicara nanti. Begitu ya. Harusnya seperti apa Pak Agus? Ya, bagi saya adalah kuatkan. Kalau bisa itu bukan ya kalau bisa di samping itu ada juga kuatkan mungkin persatuan jaksa Islam Indonesia gitu. Oh gitu. Oh atau penyidik Islam Indonesia kuatkan itu. Oh gitu ya. Hakim Islam Indonesia sehingga kalau mereka dikuatkan mungkin dari ham-ham itu apa namanya masalah ham-ham itu kita itu bisa apa namanya bisa mengenai gitu. Apakah kita dijolimi ataukah kita membela hak kita gitu. Itu kuatkan itu aja dulu bagi saya. Kalau hanya apa namanya pushani itu ya pushani itu seperti konasam ya sama sami mawon permasalahannya. Okay, ketiganya adalah ya ini kalau kuatkan itu kan kalau kita kan punya ini mas TPM ya mas ya. Ya TPM itu tim pembela Islam ya itu kan pengacara gitu. Kalau pengacara kita sudah punya. Tapi kalau jaksa bagaimana kita sudah punya enggak? Jaksa persatuan jaksa Islam Indonesia atau hakim Indonesia atau penyidik Islam Indonesia itu apakah ada? Tapi kalau TPM tim pembela atau pengacara kayak salah satunya mungkin Pak Sastro itu kan ada gitu. Atau Pak Nawir ya, Nawir juga TPM juga ya. Itu kan ada, tapi kok jaksanya kok enggak gitu. Ya, ketiganya adalah kuatkan proses pres Islam. Presnya juga dikuatkan mas. Ya, oke, okay, dari berbagai macam ini kan ya. Pres kita kan kurang kuat mas. Ya. Karena, maaf, mohon maaf ya, bukan saya ini, radio-radio Islam itu hanya radio-radio tetap simpanan. Tidak ada radio free Islam. Seperti contoh, maaf ya, kalau di RRI kan ada RRI Pro 3, itu tetap free Islam. Atau televisi itu kan ada TV1 yang mungkin ya diskusinya ada diskusi, ada ini, ada tagel dan sebagainya, ada permasalahan. Tapi kalau radio mungkin maaf, RDS atau MT atau apa itu kan diskusinya kan diskusi keimanan tentang rumah tangga, tentang keimanan lain dan sebagainya itu. Walaupun mungkin membahas masalah umat hanya beberapa persen. Nah, keempatnya mas, bahan yang bisa dihadiri itu kalau kita tanyakan itu berapa tahun mas? Yang masa lalunya. Apakah HAM itu seperti kasus 84 ya mas ya? Termasuk mas juga barangkali ya. Bisa dihadiri atau tidak? Bisa juga barangkali nanti. Ya. Ataukah mungkin kasusnya itu di ITI itu Kartosuwiryo ya? Pokoknya itu yang katanya itu adalah tentara pembela apa tentara TNI di ITI itu apakah itu pemberontak ataukah itu pendekat syariat Islam itu? Kalau pendekat syariat itu bisa dihadiri atau tidak? Ini kan harus bisa ini kan. Kelimanya adalah revisi undang-undang KUHP-nya tentang HAM itu. Buatlah KUHP diganti dengan hukum syariat ini dengan proses yang lama mas. Baik. Kita harus bisa masuk ke situ. Kita bisa harus masuk ke sistem. Tapi masuk ke sistem bukan berarti kita itu menjadi pengkhianat, tapi memperbaiki sedikit demi sedikit. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Ada beberapa hal tadi ya yang disampaikan beliau dan memang ada satu apa namanya sesuatu hal yang dipertanyakan barangkali oleh Pak Agus. Kalau nantinya sama saja dengan Komnas HAM begitu ya sekedar rekomendasi saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya signifikan. Tapi kalau kemudian juga ada beberapa pihak lain, unsur lain yang dilibatkan berkaitan dengan stakeholder yang lainnya barangkali saling bahu-membahu nantinya akan bisa menjadi jitu begitu ya menyelesaikan berbagai macam konflik barangkali berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap umat Islam ya yang ada di negeri ini. Kita menuju ke penelpon yang selanjutnya adalah penelpon yang kedua ya. Kita menuju ke Solo, ada Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik Pak Hadi ya. Alhamdulillah. Iya, ini ada Pushami Pak, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia ini Pak. Iya. Ini dengan adanya deklarasi Pushami ya. Betul. Ini, subhanallah kita sambut dengan gembira yang selama ini umat Islam mengalami beberapa fitnah yang mana terkadang kita hanya akan berbicara saja medianya apa ini kekurangan kita umat. Maka dengan adanya Pushami ini sebagai media minimal ini adalah fase dulu mas. Kalau belum bisa sempurna seperti tadi disebutkan harus ada ini tapi ini fase awal gitu ya tahapan-tahapannya ya, harus tahapan ada ya tahapan awal yang mana Islam ini bisa menyuarakan. Gitu. Yeah. Pas awal menyuarakan saja kita kan katakan belum maksimal ya, belum sempurna. Sehingga dengan adanya Pusami ini harapannya setiap masalah-masalah yang menimpa umat Islam ini, umat Islam pada umumnya itu mendengar, mengerti dengan pas berita apa yang sebenarnya, gitu-gitu. Hari ini kan umat Islam itu masih miring, Mas. Betul. Ya, karena umat Islam pada umumnya itu tidak mengerti berita yang sebenarnya. Terkadang juga menyalahkan umat Islam yang lain karena apa? Beritanya kurang pas. Maka harapannya lewat Pusami ini nanti, yang pertama adalah berita itu pas, yang kedua ada pembelaan umat ini nanti, Mas. Ya, sebagai media pembelaan umat ini. Maka kita yang ada di daerah ini, yang pertama sangat gembira, sangat senang, kita dukung sepenuhnya. Dan nanti kalau ada pembentukan di daerah, ayo, jadi kita bentuknya ayo bersama-sama. Artinya ayo itu kita terlibat, gitu ya. Kita sama-sama kita terjun di dalamnya menurut kapasitasnya masing-masing. Kemudian kita bentuk di daerah-daerah ini sehingga jaringan dari pusat sampai daerah itu bisa terbentuk. Itu Mas Talman kira-kira. Baik. Support untuk pelaksanaan deklarasi sampai pelaksanaannya nanti di tingkat daerah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang ada di Solo ya, apresiasi terhadap keberadaan Pusami memang ini adalah sebagai sebuah tahapan yang perlu dilakukan begitu ya. Jadi artinya kalau belum sempurna ya memang perlu ada sesuatu hal yang dilakukan. Kalau tidak ada yang mengawali kemudian bagaimana ya? Artinya memang perlu ada tahapan ya, dalam bahasanya, dalam bahasa apa namanya, organisasi pentarbiyah biasanya ada proses apa namanya, marhalah begitu ya. Marhalah 1, 2, 3, 4 seterusnya gitu ya. Ini barangkali bagian dari itu. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar, dan kita masih menunggu bagi Anda tentunya di kesempatan kali ini akan bergabung bersama dengan kami pula di 765-1818. Anda bisa memberikan pendapat, opini Anda berkaitan dengan yang namanya Pushami, pendengar ya. Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia. Seperti apa Anda bisa untuk bergabung memberikan pendapatnya, opini Anda di kesempatan kali ini. Akankah juga Pusami ini akan menjadi penyeimbang? Artinya kalau sudah lama kita dengar keberadaan Komnas HAM begitu ya, apakah selamanya juga memberikan dampak yang signifikan positif terhadap keberadaan umat Islam? Baik, kita akan menuju ke penelpon selanjutnya di 765-1818 menuju ke Klaten ya. Ada Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Firdaus. Tentang Pusami ya. Betul. Alhamdulillah, subhanallah, ini jadi entry point pembelaan terhadap izah, izah Islam, terhadap izahnya umat Islam, terhadap Islam itu sendiri. Jadi kalau ya bukan jadi entry point lah, karena pada dasar ada balancing, harus ada penyeimbang dari semua segala sesuatu yang sifat sekuler. Jadi apapun program yang itu datangnya dari kafir, kabupaten, kabupaten, kita boleh saya katakan seudah tidak apa-apa, atau minimal waspada lah. Tapi kalau segala sesuatu program yang datangnya dari beliau-beliau yang sudah terbukti amar ma'ruf nahi mungkarnya, jadi tidak hanya mata toh, ya kan? Tapi nahi mungkarnya juga sudah tampak terlihat. Ya kita wajib khusnudon, wajib khusnudon, ya itu. Jadi kalau perkara nanti berkembangnya gimana, kita khusnudon, kita dukung ini sebagai entry point terhadap pembelaan pembelaan terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri, gitu kan. Jadi kalau tadi dikatakan harus ada ini, iya siapa tahu, insya Allah sampai sana. Karena bagaimanapun juga tak ulangi lagi, ini datangnya dari beliau-beliau yang sudah terbukti amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi tidak hanya amar ma'rufnya, tapi nahi munkar juga jelas. Ya kita dukung, gitu ah. Jadi terus dukung mah untuk beliau-beliau maju terus. Semoga Allah tetap memberikan barokah daya kepada beliau-beliau. Ya, gitu ah. Baik. Assalamualaikum. Maaf ya. Setelah datang dari kata, semoga Allah mengampuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di mana tadi, Klaten ya, sudah bergabung bersama dengan kita, dan beliau tadi juga apresiasi mendukung terbentuknya Pushami ini menjadi entry point begitu ya, karena juga para pelakunya atau mereka yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah terbukti senantiasa beramar ma'ruf dan juga bernahi mungkar begitu ya, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari berbagai macam bentuk kemungkaran yang ada di negeri ini. Maka kemudian perlu yang namanya dukungan ya dari kita, begitu dari, tadi dari Pak Firdaus yang ada di Klaten. Ke penelpon selanjutnya, sebelum kita nanti jeda ya, ke penelpon yang keempat di kesempatan kali ini pendengar, dan masih mencoba membahas berkaitan dengan keberadaan Pusami yang ada di negeri ini. Kita menuju ke penelpon yang keempat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Klaten Pak Muklis ya. Iya Mas. Alhamdulillah, monggo Pak Muklis. Iya Mas ya. Pripun Pak? Dengan adanya apa Mas, Pushami. Pushami Pak, Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia Pak. Iya. Ini sangat mendukung sekali Mas. Gitu ya. Pak ya. Mudah-mudahan nanti kezoliman-kezoliman yang diarahkan kepada umat Islam ini semua bisa tertangani dengan baik, yang selama ini memang umat Islam banyak terzolimi ya. Lebih-lebih yang aktivis-aktivis dakwah ini banyak sekali yang terzolimi lah. Dengan adanya organisasi ini mudah-mudahan nanti bisa ada jawaban yang bagus, ada penyelesaian yang baik, sehingga kedepannya umat Islam ini tidak menjadi bulan-bulanan. Ini saja Mas ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Muklis yang ada di Klaten ya, sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Begitu ya, jadi dukungan kembali mengalir ya untuk Pusami agar bisa tadi ya menangani berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi pada umat Islam yang sampai dengan saat ini masih terdolimi, masih menjadi bulan-bulanan ya. Nah ini bagaimana kemudian ke depan juga bisa tertangani dengan baik ya. Ada bargaining posisi atau posisi tawar yang nantinya juga bisa menjadikan umat Islam ini punya izah begitu ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi. Dan setelah itu nanti baru kita menuju ke narasumber kita di pagi kali ini ya. Ya, dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita akan menuju ke tim meja berita RDS FM Solo untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat Negara. Assalamualaikum. 107,7 RDS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wattafina Rasulillah. Tiktabu mardatillah. Wattahibu ba'akum lillah. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia di kesempatan hari ini, Senin 5 Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2012 Miladiah. Dan kita akan segera menghubungi narasumber kita di kesempatan kali ini pendengar ya. Narasumber kita yang pertama beliau adalah Dr. Saharudin Daming SHMH, selaku anggota Komnas HAM begitu ya. Dan kabarnya juga beliau masuk saat ini di Dewan Pakar ya, Dewan Pakarnya Pusami. Gak tahu juga apakah kemudian nanti Komnas HAM akan ditinggalkan beliau, karena selama ini ada satu dan lain hal atau seperti apa, nanti kita akan coba tanya juga berkaitan dengan hal itu pendengar ya. Ya, yang jelas kita akan berbincang seputar kehadiran Pusami, akankah bisa menjadi solusi, atau Pusami datang akankah menjadi penyeimbang begitu ya. Kita akan coba kontak beliau di kesempatan pagi kali ini, dan syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah terhubungkan dengan beliau narasumber kita, beliau Dr. Saharudin Daming SHMH. Kita akan sapa beliau di pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Dr. Saharudin Daming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam. Iya, kabar baik Alhamdulillah pagi kali ini. Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Dr. Sarudin Daming di Solo. Pagi kali ini kita tengah berbincang-bincang seputar Pushami, Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia, begitu, yang barusan hadir beberapa hari yang lalu. Ya, artinya kehadiran ini kemudian juga ada yang mengatakan Obama, oh bakalan sama, karena sifatnya cuma rekomendasi saja. Tapi juga ada yang punya harapan bahwa dengan kehadiran Pusami ini nantinya akan bisa menjadi entry point, begitu, artinya bisa menjadi katalisator dalam rangka melakukan gerakan perubahan selanjutnya. Kalau menurut Pak Sarudin Daming yang juga selaku dewan pakar, kalau nggak salah masuk juga ke Pusami ini, menurut Anda seperti apa, Pak, kehadiran Pusami ini? Jadi harus diketahui bahwa dewasa ini kan berbicara tentang hak asasi manusia, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan dominasi kelompok-kelompok liberal dalam memberikan tekanan dan penafsiran terhadap apa yang mereka artikan sebagai hak asasi manusia. Nah, ketika itu berhadapan dengan kepentingan umat Islam, tentu kita sama menyadari betapa miring dan betapa biasnya hasil penafsiran yang memantapkan sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok liberal yang beraliansi barat itu. Nah, ketidakseimbangan inilah disebabkan oleh karena posisi umat Islam dengan segala institusi-institusi yang ada tidak cukup kuat untuk melakukan berbagai manuver dalam rangka mengalter gerakan-gerakan pemurtadan, gerakan-gerakan penjauhan iman umat Islam dengan membonceng daripada norma-norma HAM itu. Gitu. Nah, itulah logikanya, sehingga umat Islam perlu membekali diri tentu dengan institusi yang dipandang memiliki paling tidak, ya, yang kita sebut tadi sebagai embrio untuk mempermanenkan sebuah lembaga yang kira-kira fungsinya akan menyamai dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ya. Nah, perlu dibedakan bahwa kalau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu merupakan lembaga negara, kalau yang kita bicarakan hari ini adalah HAMI, Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia, itu baru pada tahap pusat kajian. Pusat kajian, studi. Memang memiliki kewenangan-kewenangan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, empiris, gitu ya, yang mungkin diduga oleh jamaah kita seolah-olah dalam terjun ke lapangan, tapi namanya pusat, dia hanya merupakan pusat kajian. Syukur-syukur kalau kita melakukan pemantauan-pemantauan. Harapan kita institusi baru ini akan menjadi embrio dari bentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Islam di Indonesia. Mengapa ini penting? Oleh karena sesuai dengan mandat Deklarasi Kairo tahun 1991 bahwa umat Islam harus memiliki institusi sendiri, karena kita sudah punya norma-norma HAM sendiri yang dihasilkan melalui Deklarasi Kairo tahun 1991. Perlu saya informasikan bahwa Human Rights of Islam yang dicetuskan di Kairo tahun 1991 itu sangat beda dengan Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan pada tahun 1948. Perbedaan yang paling mencolok tentu adalah soal deklarasi HAM itu tergali dari nilai-nilai liberal dan sekuler. Kalau deklarasi Islam, deklarasi HAM Islam itu tentu mengacu pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis, sehingga seluruh materi muatannya adalah menampakkan, ya, nilai-nilai Islam dalam konteks kemanusiaan. Berbeda dengan deklarasi HAM, di mana seluruh proses pematerian itu dirumuskan dalam konteks pemikiran rasio barat, ya, pemikiran barat yang non-agamis, ya, dan tidak bertuhan sama sekali. Nah, itu sebabnya umat Islam menguatkan diri dengan hadirnya deklarasi Kairo tentang hak Islam itu. Dan kita sekarang sudah membentuk komisi HAM tinggi tingkat internasional yang berpusat di Mesir, di Kairo. Di Kairo ya. Mesir ya. Salah seorang komisionernya 18 itu berasal dari Indonesia. Nah, itu berarti bahwa di tingkat nasional nanti akan kita juga gagas pendirinya Komnas HAM Islam. Nah, tinggallah umat Islam sendiri untuk membangun konsolidasi agar gagasan ini dapat terwujud ya. Saya kira ini sesuatu yang realistis karena kita sudah punya kebijakannya. Baik, kalau berbicara soal lembaga negara yang tadi Anda katakan ada Komnas HAM yang ada di negeri ini. Nah, menurut penilaian Anda sejauh ini, apakah memang belum cukup ya dalam menangani berbagai macam kasus pelanggaran HAM terhadap apa namanya umat Islam? Artinya apakah masih ada pilih kasih begitu Komnas HAM menangani berbagai macam bentuk pelanggaran yang ada di negeri ini? Kalau kita lihat statistiknya, sebetulnya Komnas HAM dalam melakukan tugas utamanya untuk bidang pengkajian, bidang pemantauan, bidang sosialisasi, mediasi, gitu ya. Sebetulnya memang dia tidak mengacu sama sekali kepada persoalan-persoalan etnisitas atau persoalan pada sebagainya, gitu ya. Komnas HAM itu mengaku diri sebagai lembaga yang tanda petik melindungi dan memajukan semuanya, gitu ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya tidak selalu begitu. Nah, soal siapa yang paling diuntungkan oleh Komnas HAM tergantung siapa yang menjadi fungsionernya, dan siapa yang melaksanakan tugas-tugas itu, Nah, misalnya kalau kasus Ahmadiyah yang diselidiki oleh Komnas HAM, kemudian yang bertugas dalam tim penyelidikan itu adalah orang-orang liberal, tentu kita sudah bisa menerka mana arah pemantauannya, gitu. Nah, sehingga dapat diangkat bahwa bukan salah Komnas HAM yang menurut saya, tapi kebetulan DPR yang memilih anggota Komnas HAM itu umumnya membidik orang-orang yang notabene adalah liberal. Jadilah Komnas HAM itu lebih memihak ke kepentingan-kepentingan liberal. Begitu ya. Komnas HAM sendiri itu netral. Ia adalah lembaga negara independen. Harusnya tidak memihak. Sayangnya itu kan tidak selamanya begitu karena dalam melaksanakan tugas yang menonjol itu adalah worldview atau cara pandang masing-masing pelaksana tugas di situ, apa komisionernya pun staffnya, ya toh. Nah, itu sebabnya kemarin kita desak Komisi 3 agar dalam memilih anggota Komnas HAM baru perlu memperhatikan ya soal kepentingan mayoritas warga negara Indonesia yang notabene adalah umat Islam. Nah, tapi kan kita sangat sesalkan oleh karena keputusan Komisi 3 kemarin menghasilkan 13 anggota Komnas yang baru. Rasanya masih jauh dari harapan umat Islam semua itu ya. Apa yang menjadi penyebab untuk Komisi 3 lah yang bisa menjawab ya. Kira-kira begitu. Baik, berarti nanti keberadaan Pusami ini akankah menjadi head to head dengan Komnas HAM atau barangkali akan menjadi sinergi dengan mereka atau seperti apa ini formulasi yang pas begitu Pak Sarudin? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama bisa bersinergi, jadi mensupervisi, mengkoordinasikan berbagai isu-isu yang ada kaitannya dengan HAM yang terkait dengan persoalan umat Islam, atau bisa yang kedua bisa itu menjadi rivalnya, gitu ya. Karena ketika Komnas HAM misalnya melakukan investigasi terhadap suatu kasus tertentu, tetapi menyudutkan umat Islam, ya. Nah, mungkin Pusham ini akan tampil untuk melakukan pengkajian-pengkajian yang sama pada objek yang sama. Tapi menurut saya bukan di Komnas HAM-nya mungkin bagi bukan, saya, tapi justru bagaimana agar hadirnya institusi baru ini dan tingkat masyarakat mampu mengimbangi tingkat kewacanaan yang terus digelindingkan oleh kaum liberal. Misalnya kita tenar setara institut yang digawangi Hindarti, gitu. Berkali-kali lembaga ini ya, melakukan kajian yang memojokkan umat Islam. Nah, ada kajian yang misalnya menempatkan kaum yang berjanggut dan berjubah itu identik dengan teroris. Nah, itu dihasilkan melalui lembaga ini. Maka Pusham ini hadir untuk melakukan counter dengan melakukan kajian-kajian sama. Dari dulu kan saya sudah bilang sebetulnya bahwa umat Islam itu menurut saya salah satu yang terlemah adalah kita tidak ada kemampuan untuk meng-counter melalui proses kajian secara ilmiah gitu ya. Jadi hasil pengkajian dilakukan oleh institusi seperti setara institut lolos begitu saja menjadi top perbincangan di publik gitu ya, dan kita hanya bisa meng-counter berdasarkan statement biasa. Maksudnya yang kita lakukan adalah melakukan kajian serupa terhadap objek yang sama untuk kemudian kita rilis ke publik dengan hasil yang itu berbeda. Karena jangan lupa proses penelitian, riset dan apapun hasilnya sangat ditentukan oleh niat orang yang melakukan riset itu. Ya. Yeah. Ketika seorang periset memang sudah punya niat untuk mengerucutkan pada pemojokan, maka nilai itulah yang akan menonjolnya. Karena itu umat Islam jangan mau dibodoh-bodohi. Kita juga harus mampu dan kita memiliki sumber daya yang sangat melimpah gitu ya, dibanding kekuatan liberal itu sebetulnya. Hanya kita yang menurut saya tidak terlalu pandai menginventarisasi potensi kita itu sehingga potensi yang begitu banyak itu terderai dan semangat berjuang sendiri-sendiri. Sementara kaum liberal ini kan mampu bekerja secara terpadu, terintegrasi, dan saling menyokong. Itu itu yang menurut saya yang kita tidak bisa tiru, ya. Padahal cukup banyak nas-nas Quran maupun hadis menyerukan kepada umat Islam agar saling membahu ketika menghadapi tekanan-tekanan dari musuh-musuh Islam itu. Tapi kan kita ini justru saling mencaci, ya. Ketika ditanya MUI melakukan tekanan, ketika FPI melakukan advokasi, nah itu kadang-kadang yang mencerca adalah kepentingan umat sendiri, itulah yang membuat kita semakin lemah. Baik, dengan keberadaan Pusham ini, apa nih harapannya nih Pak Sarudin ke depan? Ya, tadi pertama adalah melakukan kajian-kajian terhadap berbagai isu-isu HAM yang selama ini masih gitu penafsirannya oleh aliran-aliran liberal. Yang kedua, melakukan pemantauan-pemantauan secara perbandingan, ya, sebagaimana dilakukan oleh lembaga-lembaga lain terhadap kasus-kasus yang menimpa umat Islam, di mana hasilnya nanti dapat menjadi menjadi data perbandingan. Ya, misalnya kalau Kontras mengeluarkan data-data tentang hasil investigasinya mengenai kasus di Kesik. Yang tentu memunculkan umat Islam, maka Pusham ini harus melakukan bantahan ya, untuk melalui kajian-kajiannya. Oh, gitu ya. Fungsinya. Dan fungsi yang paling menonjol juga adalah sebagai embrio berdirinya Komnas HAM Islam di Indonesia. Dan itu saya kira tinggal menunggu ya konsolidasi pejabat-pejabat kita dari kalangan muslim untuk segera mendesak DPR melahirkan undang-undang tentang Komnas HAM umat Islam itu. Karena kita sudah punya dasar yaitu deklarasi HAM Kairo. HAM Kairo ya. Baik, terima kasih Pak Sarudin Daming atas waktu wawancara yang singkat di kesempatan kali ini. Semoga juga bermanfaat. Lain kali semoga berkenan kembali berbincang bersama dengan kita Pak Sarudin. Assalamualaikum Pak Sarudin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi beliau Dr. Saharudin Daming SHMH selaku kalau boleh dikatakan mantan ya anggota Komnas HAM, karena dulu beliau memang sebagai anggota komisioner Komnas HAM ya, yang kemudian pada periode berikutnya karena merasa tidak cocok begitu ya, melihat kondisi yang ada di tubuh Komnas HAM dan juga dukungan yang kurang untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam, maka kemudian beliau tidak mencalonkan lagi ya di tahun ini. Ya, pendengar, dan kemudian beliau saat ini masuk ke Dewan Pakarnya Pusami begitu ya. Dewan Pakarnya Pusami, termasuk di dalamnya juga ada beberapa tokoh-tokoh atau juga pegiat HAM begitu. Di antaranya ada tadi saya sebutkan di awal Bapak Munarman ya, ada Safrudin Naul Masimelu, ada Lutfi Hakim, ada Ahmad Wiryawan Adnan, ada juga M. Soleh Amin ya. Ini 6 orang yang masuk ke dalam pakar ya, sejumlah praktisi hukum juga ya, praktisi hukum, penggiat HAM begitu pendengar. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa telepon di 765-1818 untuk kembali memberikan opini atau juga menanggapi berkaitan dengan apa yang telah disampaikan Pak Saharudin Dameng ya di kesempatan kali ini. Baik, kita menuju ke penelpon yang selanjutnya di 765-1818. Ada Pak Abud. Ya. Assalamualaikum Pak Abud. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sarapan pagi Pak Abud ya. Ya, sudah. Sudah, jam 8.20 harusnya sudah. Silakan Pak Abud. Iya. Kok bengong? Nah, itu berarti radionya Pak volumenya. Oh, begitu. Ah, boleh dikecilkan dulu, Pak. Nah, monggo sudah. Oh, belum? Sebentar ya. Oh. Sedilit. Iya, sedilit apa-apa, Pak. Monggo, Nji. Baik, Pak Abud yang ada di Manahan ya. Ini akan memberikan pendapat atau juga opini berkaitan dengan adanya Pushami. Halo Pak Abud. Sudah Pak. Pushami singkatan dari apa? Pushami itu Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia Pak. Ketuanya siapa? Ketuanya sebentar Pak, siapa ya? Saya lupa Pak ketuanya Pak ya. Ketuanya itu ada kemarin siapa ya? Pak Nasution Pak ya. Oh iya, sebenarnya iya. Ketua pengurusnya Pak Nasution SH ya. Kalau dengar dewan pakarnya, kalau dewan pakarnya memang ada beberapa Pak ya. Tadi iya. Ada Pak Munarman, ada Pak Saharudin Daming yang tadi barusan kita wawancara, ada Pak Safrudin Ngulma, ada Lutfi Hakim, kemudian juga ada Awirawan Adnan Mak dan juga M. Soleh Amin Pak. Ini 6 orang yang juga praktis jadi, hukum juga penyiaran. Sementara ini kalau dewan pakarnya seperti itu. Iya. Saya percaya itu. Percaya Pak ya? Sepakat, ya, setuju saya berarti percaya, ya? Mudah-mudahan ini organisasi ini diridhoi oleh Allah. Iya, iya. Nah, sehingga minimal bisa jadi pembanding. Pembanding ya? Pembanding dengan Komnas HAM yang dibentuk dengan pengurus orang-orang yang sudah kita ketahui ya. Iya. Nah, sehingga apa yang di utarakan nanti oleh Pushami, ini minimal jadi rujukan umat Islam lah. Gitu ya? Okay. Iya. Ya, jadi kalau ada perbedaan loh, ini kesimpulannya Komnas HAM kok seperti ini. Yeah. Sedangkan dari Pushami seperti ini. Iya. Nah, kita lebih khusnudan dulu dengan Pushami ya. Gitu ya, awalnya kita dulu ya, khusnudan dulu. Iya, jadi berangkatnya itu kalau orang-orangnya sudah terpercaya, itu ya kita khusnudan dulu kepada Pushami. Nah, mudah-mudahan ini memang jadi rujukan bagi umat Islam semuanya. Iya. Nah, kemudian yang kedua untuk Pushami ini ya, itu saya katakan ya tergantung dari ketuanya. Jadi kalau ketuanya itu maju, katakanlah bisa menandingi gerakan dari hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, itu biasanya ya kita andalkan itu. Jadi kalau selama bisa maju ketuanya, nah itu biasanya ini kita jadikan bahan rujukan. Tetapi manakala ketuanya juga tidak maju, nah itu nanti biasanya umat Islam itu juga mencari rujukan yang lain begitu. Nah, jadi rujukan itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi kadang-kadang bisa jadi rujukan itu ada beberapa begitu. Jadi tidak cuma satu, tidak cuma dua. Nah, kemudian ini keberadaannya itu memang sudah sangat kita nanti-nantikan begitu. Jadi apa-apa yang ada di Indonesia ini, terutama seperti dikatakan oleh Pak Dewan Pakar tadi. Bapak siapa tadi? Saharudin Daming, Dr. Saharudin Daming itu SMH, di antara contoh-contohnya misalnya kasus di Ciketing itu. Iya kan di publikasi di koran-koran, di ya, di mana-mana ya, banyak Pak ya. Media-media kan seperti ya, itu. Padahal betul, kenyataannya ya, kalau kita jujur loh, nah, tidak seperti itu. Nah, sehingga kalau kita hanya mengandalkan media massa umum, wah itu bisa keblinger gitu. Nah, untung kita misalnya ada majalah atau apa ya, tabloid ya, sebulan dua kali itu media tabloid. Umat Islam itu apa itu? Tabloid Pak. Suara Islam ya, tabloid Suara Islam. Oke. Ya, penjelasan mau sebut nih. Iya Pak, kadang-kadang Pak. Oh, kalau saya termasuk saya kalau ingat langsung beli. Oh, gitu, kalau ya, sudah tanggalnya langsung beli. Oh, iya, Suara Islam itu kan bisa jadi rujukan. Iya. Nah, sehingga saya katakan tadi ya, kita menyambut baik saja adanya Bu Sami, ya, ini bisa menjadikan rujukan, tambahan rujukan bagi umat Islam semuanya. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abud yang ada di Manahan ya, Manahan Solo. Terima kasih Pak Abud berkaitan dengan Bu Sami. Ini percaya dan juga mendukung ya, karena juga orang-orang yang ada di dalamnya ini sepertinya juga punya kapasitas tentunya, dan juga terpercaya untuk kemudian melakukan berbagai macam gerakan perubahan berikutnya ya, sebagai komparasi begitu ya, perbandingan dengan adanya organisasi seperti Komnas HAM begitu ya. Jadi informasi yang disampaikan antara Komnas HAM dengan Bu Sami itu nanti seperti apa ya, ketika Komnas HAM melakukan yang namanya apa namanya bentuk-bentuk pengkajian semacam ini, bagaimana kemudian juga dengan Bu Sami ya. Nah, ini nanti jadi bahan perbandingan dan kemudian rujukannya bagi umat Islam adalah Bu Sami. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya di 765-1818 kembali yang sudah bergabung. Kali ini kita akan sapa dulu, ada Pak Didi yang ada di Sragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Salman. Betul sekali Pak Didi. Ya, silahkan Pak Didi, ini berkaitan dengan Pushami Pak. Ya, Pusat Studi ya, Hak Asasi Manusia Islam Hak Indonesia. Hak Asasi Manusia, jadi ya, ya, karena namanya Pusat Studi, ya, barangkali ini memfokuskan kepada masukan ya. Jadi masukan untuk siapa ya? Ini masuk hasil studinya itu masukan untuk siapa? Apa untuk partai politik? Apa untuk TPM? Apa untuk media massa? Dan seterusnya ya. Jadi ini perlu sasaran-sasarannya ini perlu ditegaskan, sehingga betul-betul umat Islam ini tertolong, terutama umat Islam yang lemah, yang hak-haknya sekarang ini diinjak-injak ya. Jadi ini barangkali lebih memfokuskan kepada barangkali menghilangkan atau mengurangi stigmatisasi tentang terorisme, radikalisme, anarkisme, kekerasan yang dituduhkan kepada umat Islam. Nah ini saya kira peranan TPM sangat penting, yaitu yang pertama ya. Yang kedua itu HAM, yang sekarang HAM internasional yang sekarang ini sering berjalan, sering ini dipakai alat untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat CS untuk menentukan nasib bangsa-bangsa lain. Dan mereka melalui HAM ini melakukan hubungan palsu, seolah-olah antara penjajah dan yang dijajah ini ada hubungan baik, hubungan saling tolong-menolong, hubungan toleransi, hubungan antara yang batin dan yang hak itu baik, betulah. Nah ini perlu disadari, diperhatikan, sebab ini adalah penipuan-penipuan hubungan palsu yang menggembar-gemburkan di dunia hak asasi manusia, dituduhkan kepada terutama negara-negara yang penduduknya umat Islam terbesar dan begitu, karena melanggar hak asasi katanya. Seperti umpamanya kita sedih di dalam negeri ya, jadi apa namanya hubungan palsu antara Islam dan penguasa ya, ini perlu diwaspadai sebab umpamanya di samping dia menyebut stigmatisasi tadi, teroris, radikalis, anarkis, kekerasan dan seterusnya dari umat Islam, ini seolah-olah ini melanggar hak asasi manusia, ya. Padahal ini bisa saja merupakan suatu rekayasa-rekayasa yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang tentunya tidak mungkin kebatilan dan yang hak itu dicampur-baur. Ya? Oleh karena itu tentunya ini juga menjadi fokus studi lah. Harus bagaimana menghilangkan ini sehingga jangan sampai didompringi oleh partai, oleh kepentingan ekonomi dan seterusnya hanya sekedar untuk semacam mendekati penguasa, sehingga menimbulkan hubungan palsu di antara terutama umat Islam ini dengan penguasa. Tidak ada tegas, jelas, terang bahwa hubungan ini adalah hubungan yang tidak benar, gitulah. Oleh karena itu tentunya ini juga merupakan perlu studi-studi. Kemudian juga pembentukannya, Mas Salman. Yeah. Pembentukannya ini oleh siapa? Ya ini memang ini banyak bermacam-macam ya. Tapi yang penting ya, ini harus ada unsur ulama. Ya, ya sudah ada. Jadi ini. Ulama ini adalah ulama yang memang integritasnya bagus lah di mata umat Islam. Ya. Yang kedua cendekiawan sudah untuk menerjemahkan ya. Kepada ajaran-ajaran Islam ini secara ilmiah. Baik ya. Ya di mana yang ketiga adalah tentunya para profesional, teknis-teknis, pelaksanaan umpamanya soal forensik dan seterusnya itulah. Jadi ini juga perlu kedokteran dan seterusnya perlu juga ada, sehingga betul-betul studi ini, studi di samping merupakan suatu hasil analisa juga untuk implementasi. Ya. Saya kira begitu, Mas Aman. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi yang ada di Sragen ya. Memang kalau kita melihat dari format atau formasi tim yang ada di dalamnya, ini sudah masuk yang tadi disampaikan Pak siapa? Pak Didi yang ada di Sragen ya. Kalau misalkan berbicara soal ulama begitu ya, ini ada juga yang mewakili dari Majelis Ulama Indonesia, beliau Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan begitu ya. Kemudian juga kalau tadi dikatakan dari praktisi hukum juga ada Pak Mahendra Data begitu ya. Pak Ahmad Midan juga masuk di dalamnya. Kalau berbicara soal dari sisi cedekia juga ada ya Pak Bahtiar Nasir, ini dari MIUMI ya, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, ini kan ada juga ya. Artinya memang dari berbagai macam pihak ada. Nah ini dia pendengar ya, jadi artinya kalau tadi dikatakan ada beberapa stakeholder atau juga komponen yang harus dilibatkan dalam rangka mengkaji ya berbagai macam kajian yang ada ya, baik itu berkaitan dengan kebijakan publik begitu ya, kemudian juga pencegahan penistaan agama dan anti diskriminasi, ada juga kontra terorisme dan kontra separatisme, ada juga pertanahan dan lingkungan hidup, ada juga ketenaga kerjaan dan pedagang kaki lima, ada perlindungan perempuan dan juga anak, pemantauan dan pencegahan korupsi, ada juga pemantauan terhadap media ya. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita, informasi yang datang dari berbagai macam arah ini kemudian perlu juga ada klarifikasi lebih lanjut begitu, perlu ada riset, investigasi begitu ya, perlu ada konferensi pers juga barangkali, diskusi, seminar dan sebagainya, audiensi ke publik ya, dan banyak hal yang dilakukan. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak cocok atau tidak sesuai di lapangan ya. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Informasi waktu jam 8 lebihnya 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum nanti kita akan terima telepon kembali atau juga bacakan SMS dari Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, kita akan jeda dulu sejenak pendengar untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Pendengar, pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Masih hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini hingga nanti mendekati jam 9 ya waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, Anda juga kami tunggu, kami nantikan ya, untuk bisa memberikan pendapat atau juga opini Anda. Partisipasinya ditunggu via telepon 765-1818, SMS di 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Di Facebook juga sudah ada beberapa yang hadir ya. Kami sampaikan terima kasih untuk Anda pendengar, terutama juga bagi Anda yang mendengarkan dari luar kota ya, di beberapa tempat yang ada di negeri ini, yang bisa menyimak siaran kami melalui radio streaming. Ya, kita langsung saja menuju ke mana dulu nih? SMS dulu ya. SMS terima kasih di 310 dari Laisul Fata di UMS ya, Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Ardes, waalaikumsalam. Biar Ana gak begitu mudeng tentang Pusami ini, tapi Ana harap organisasi ini bisa berperan demi tujuan Izul Islam wal Muslimin begitu ya, dan bisa mewarnai apa namanya citra Islam di mata dunia. Allahu Akbar. Dari Laisul Fata. Kemudian Anda di 347, alhamdulillah Pusami mudah-mudahan agar segera terwujud ya. Sudah terwujud ini ya, di negeri ini, supaya umat Islam mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Amin. Dari Mas Cum yang ada di Sragen. Sukron Afan. Anda di 305, alhamdulillah sudah lahir Pusami, memang harus begitu. Bukan hanya penyeimbang, harus lahir atau juga ada badan atau lembaga dari Muslim yang memang mampu menghadapi dan mengatasi, menyelesaikan perkara-perkara yang melecehkan umat Islam dan juga ormas Islam begitu ya. Atau bagaimana nih? Atau melecehkan Islam dan umat Islam. Dari Anda, Muklis yang ada di Sukoharjo. Kemudian ada di 275, Pusami semoga menjadi solusi bagi umat, bisa membela hak-hak umat yang teraniaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Amin. Dari Anda, Abdul Rosid yang ada di Kemasan Polokarto, Sukoharjo. Kemudian 588, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tujuan didirikan Pusami sangatlah bagus. Yang terpenting juga bisa terbentuk ke daerah-daerah sebagai wadah penampung aspirasi umat pinggiran ya. Pusami harus ideologis. Dari Hanafi. Anda di 919, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong manusia saja suka melanggar hak asasi manusia, bahkan haknya sendiri tidak mengerti dan dilanggar. Wah, jeruk makan jeruk, karena di zaman sekarang banyak Fir'aun-Fir'aun bermunculan mengaku Tuhan dengan menghakimi, baik fisik maupun non-fisik, seolah-olah merasa paling sempurna dengan surga miliknya sendiri. Kalau setiap individu udah tahu hak dirinya dan hak orang lain, tidak perlu hal-hal seperti itu, gitu ya. Katanya dari Yoyo. Anda di 951, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurunnya ghirah terhadap kegiatan agama bisa bagi generasi muda, anak usul untuk permasalahan ini diangkat di Assalamualaikum Indonesia. Begitu katanya ya. Yang mana nih ya? Yang ini ya, sudah kita hadirkan. Ada di 404, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setuju sekali mas, ayo maju terus Pusami, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di 444 ya. Triple ya, 4, 3 kali ya. Perlu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah menjadikan entry point agar Islam punya posisi tawara yang jelas dan hak-hak di tengah percaturan yang zalim seperti saat ini. Islam adalah adil pada siapapun dan dimanapun, seperti seimbangnya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Dari Firdaus yang ada di Klaten. Terima kasih. Anda di 373 dari Umu Hakiki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi Ana sangat setuju, karena di dalamnya ada orang-orang yang insya Allah dapat dipercaya dengan, dan dengan harapannya semoga hak-hak orang Islam dan kehormatan Islam teratasi dengan baik sesuai dengan koridor syariat. Kita patut disyukuri dengan hal ini. Untuk memenuhi Islam secara utuh tidak mungkin, maka perlu tahapan-tahapan. Karena negara ini penuh dengan peperangan pemikiran, jadi perangnya lewat wawasan. Jadi kita harus mendukung dan mendoakan. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu A'lam. Baik, terima kasih. Kemudian kita menuju ke salah tiga, ada Afifah. Jika mendengar tokoh-tokoh nama-nama tersebut yang ada di dalamnya Pusami tersebut, dukung deh mas, begitu katanya ya. Kemudian menuju ke SMS berikutnya yang sudah bergabung di pagi kali ini. Dari Sunomo yang ada di salah tiga. Mas, kalau ku 100% setuju, semoga Pusami bisa membawa umat semakin eksis dalam berdakwah, menegakkan yang hak dan memberantas yang batil, tidak dianggap sebagai teroris melulu, katanya begitu ya. Anda di 287, terima kasih. Kemudian Anda di 635, Gus di Kapas, bagaimana kalau ikut dalam tim independen Pusami? Kalau suara dari pihak lain seperti tim kepolisian, Komnas HAM, dosen dan lain-lain, Pusami terima putusan, begitu katanya. Anda di 551, moga Pusami jadi kebaikan bagi umat Islam, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Kemudian Anda di 709, assalamualaikum, waalaikumsalam RDS ya, iya betul. Semoga dengan terbentuknya institusi ya, Pusami bisa menjadikan perubahan untuk tercipta penegakan hukum, terutama umat Islam dan bermanfaat bagi umat non-Muslim. Kita tunggu prosesnya dari Pak Jai, terima kasih Pak Jai. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Kemudian ke SMS berikutnya ada di 411, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lawang sekarang zamannya hidup seperti di hutan rimba. Ya hukumnya ya hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang besar memangsa yang kecil, jujur malah ajur, yang benar pasti musuhnya banyak karena sunnatullah, yang benar pasti sedikit dan yang benar pasti yang melawan yang salah. Sejarah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena ditentang kaumnya sendiri, begitu ya. Anda di 411, terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian kita menuju ke Facebook dulu pendengar, untuk Anda yang juga sudah bergabung di Facebook melalui RDS FM Solo ya. Ada dari Anda di mana sebentar, Eli Isfian, Pushami itu apa toh, begitu ya. Pusami, Pusat di Islah Hak Asasi Manusia Islam Indonesia, pendengar ya. Kemudian Anda di Ki Empu betul ya. Mudah-mudahan tidak ditumpangi dengan kepentingan duit, katanya begitu ya. Jadi netral, independen. Kemudian salam satu jari. Itu oh begitu ya. Terima kasih. Pernah dengar misi dakwah lewat rockernya. Cukup bagus katanya ya. Iya, salah satunya memang masuk di dalamnya pendengar ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan kita masih membahas seputar kehadiran Pusami akankah menjadi solusi ya. Anda bisa bergabung via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Bisa di RDS FM Solo untuk Facebooknya atau juga di rdsfmsolo@yahoo.com untuk Yahoo Messengernya. Ya, pendengar, kalau berbicara soal apa namanya, pengkajian kebijakan publik ya, ini barangkali juga satu hal yang menarik yang juga ada di Pusami sendiri, di mana nantinya dari departemen ini akan melakukan riset atau juga investigasi dan juga melakukan kampanye melalui konferensi pers, juga diskusi, juga kegiatan seminar dan yang lainnya. Ada juga kegiatan penanganan kasus ya, advokasi, lobby dan audiensi ke lembaga-lembaga publik dan memberikan pendapat dan penilaian tentang berbagai kebijakan publik yang dibuat atau direncanakan oleh pemerintah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional, contohnya seputar keormasan, keamanan nasional ya, berkaitan dengan gerasi narkoba, pemerasan terhadap BUMN dan sebagainya. Ini juga nanti menjadi salah satu kajian ya, kajian dan juga riset investigasi dari pihak Pushami sendiri, karena sudah ada departemen khusus ya, jadi Direktorat Pengkajian Kebijakan Publik. Kemudian kalau berbicara soal pencegahan penistaan agama dan anti diskriminasi begitu ya, ini juga nantinya dari Pushami akan melakukan hal yang sama ya, dan terhadap penistaan agama dan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus penistaan agama, contohnya pemerintah harus melaksanakan dengan tegas perda-perda syariah dan tentang penistaan terhadap agama ya, terutama juga agama Islam yang sampai dengan saat ini masih menjadi bulan-bulanan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan Direktorat Kontra Terorisme dan Kontra Separatisme, ini juga nanti akan melakukan hal yang sama, investigasi dan juga riset ya, dan juga penanganan kasus pendengar terhadap kegiatan pemberantasan terorisme, kemudian juga separatisme mulai dari SOP penangkapan sampai dengan persidangan yang dilakukan oleh Densus 88 dan juga BNPT. Nanti seperti apa begitu ya alurnya, apakah sesuai ataukah tidak, melanggar HAM atau seperti apa dan sebagainya dalam konteks syariat dan sebagainya, nanti akan coba untuk ditangani ya oleh Pushami itu sendiri. Kemudian yang keempat ya, berkaitan dengan pertanahan dan lingkungan hidup. Iya, jadi kasus-kasus sengketa lahan pertanian yang saat ini begitu mengemuka di banyak tempat ya, perkebunan, kehutanan, dan kerusakan lingkungan hidup, ini juga nanti akan menjadi salah satu apa namanya kajian khusus ya dari Pushami. Iya, baik itu juga berkaitan dengan perusakan akibat dari pertambangan, barangkali juga nanti akan menjadi bagian dari itu ya, karena merusak lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, ini nanti akan ada Direktorat Ketenagakerjaan dan Pedagang Kaki Lima. Ini juga akan melakukan riset atau investigasi serta penanganan khusus begitu ya, terhadap kasus-kasus sengketa hubungan industrial dan hak lahan pedagang kaki lima ya, seperti apa begitu yang ada di lapangan. Jadi biar nanti bisa bersikap secara adil begitu ya, tidak kemudian yang satu disalahkan, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan, yang satu dibenarkan ya, dan sebagainya, tidak akan tetapi nanti ada apa namanya solusi yang terbaik tentunya dalam sudut pandang agama Islam. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi akan melakukan riset atau investigasi kampanye penanganan kasus ya berkaitan dengan kasus perempuan dan melindungi anak-anak dari lesbian, kemudian gay, biseksual, dan transgender atau yang bisa kita kenal dengan LGBT ya, yang saat ini katanya digembar-gemborkan ya, wah kami minoritas, tertindas dan sebagainya. Ini nanti akan coba untuk didudukan pada tempatnya biar tidak ada pendoliman begitu ya. Jadi tidak selamanya yang namanya mayoritas itu mendolimi yang minoritas ya. Kalau di banyak tempat juga, di banyak negara, termasuk barangkali di negeri ini, yang minoritas malah menjadi pelakunya begitu ya. Ini nanti bisa dikaji lebih lanjut ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan Direktorat Pemantauan dan Pencegahan Korupsi. Jadi nantinya juga akan melakukan penanganan dan juga riset investigasi berkaitan dengan advokasi, lobby dan audiensi ke lembaga-lembaga publik terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di negeri ini yang sudah ngegirisi gitu ya, sudah menggemaskan gitu ya. Itu nanti juga akan menjadi salah satu pemantauan ya dari pihak Pushami sendiri, karena sudah ada direktoratnya atau departemennya. Ini Direktorat Pemantauan dan Pencegahan Terhadap Korupsi. Dan yang kedelapan adalah Direktorat Pemantauan Media, pendengar ya. Jadi ini juga nanti akan melakukan riset investigasi penanganan kasus ya, advokasi dan sebagainya berkaitan dengan trial by the press yang dilakukan oleh media-media cetak maupun elektronik. Nah ini dia ya. Jadi kalau ada media-media yang saat ini begitu luar biasa banyaknya, kemudian juga melakukan berbagai macam pemberitaan yang tidak pas ya, tidak dibenarkan, tidak objektif ya, akan tetapi ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi, ini maka kemudian dari pihak Pushami juga akan melakukan kegiatan penanganan kasus dan juga riset investigasi untuk audiensi juga ke lembaga-lembaga publik ya, berkaitan dengan trial by the press ya, kesalahan yang dilakukan oleh media ya, karena juga yang namanya media bagian dari pelakunya adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan, maka kemudian nanti juga ada pemantauan yang dilakukan oleh pihak Usami terhadap media yang saat ini berkembang. Apakah nantinya akan berpihak kepada segelintir orang ya, artinya berpihak kepada kebenaran, ataukah berpihak kepada kesalahan? Nah, nanti seperti itu ya, akan coba dikaji lebih lanjut oleh Pushami. Ya, jadi pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, ini juga ada sesuatu hal yang barangkali berkaitan dengan beberapa hal tadi yang kita sampaikan ya. Bila di antara kita barangkali atau juga dari kaum muslim yang mengalami permasalahan 8 bidang tadi, seperti dituduh teroris, kemudian intoleran ya, silakan nanti bisa melaporkan ke Pushami gitu ya. Iya, sekretarisnya Pushami berada di komplek perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 47 C dan D, Jakarta Pusat begitu ya. Jadi nanti barangkali kalau misalkan Anda datang ke Jakarta bisa untuk mampir ke sana, dan barangkali juga ingin sharing atau berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan Pushami ya, seperti apa dan sebagainya, nanti bisa dilakukan di sana ya. Insyaallah demikian pendengar. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, masihkah ada SMS yang bergabung di kesempatan kali ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam program Assalamualaikum Indonesia. Baik Anda di 148, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wahai saudaraku, mari kita bersatu. Islam tidak bisa tegak jika orang Islam sendiri bercerai berai. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ana di Sukoharjo ya. Kemudian Anda di 667, kalau Komnas HAM yang berorientasi internasional tersebut ya, HAM amoral dan amburadul, justru melanggar HAM ya, kayak LGBT katanya begitu ya. Baik pendengar RDS, itu dia beberapa SMS sudah kita bacakan di kesempatan kali ini. Ada sekitar 23 SMS, kemudian juga ada beberapa juga dari Anda melalui Facebook yang sudah bergabung. Kami sampaikan terima kasih. Yang juga sudah telepon, kami sampaikan terima kasih juga untuk Anda. Jazakumullah khairan katsir pendengar. Semoga juga dari perbincangan kita di kesempatan kali ini bisa apa namanya menjadikan kita lebih kritis ya, lebih vokalis tentunya, lebih vokal terhadap berbagai macam bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang ada barangkali dan juga yang mengemuka di tengah-tengah kita, dan bagaimana kemudian kita bisa mengambil opsi ya dengan kebijakan yang tentu saja sesuai dengan prinsip yang kita miliki ini, tidak terlepas dari hal itu. Baik, sampai di sini kebersamaan kita untuk program Assalamualaikum Indonesia di hari ini Senin 5 Muharram 1434 Hijriah bertepatan dengan 19 November 2012 Miladiah. Saya Salman yang bertugas di meja siar ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator dan juga berita. Segera undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Selamat bertugas dan selamat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.